Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqi liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah. Tayyib, sebelum kita memulai pelajaran, sebagaimana yang telah saya sebutkan terkait dengan sayembara, di sini ada tiga kandidat dari tiga pulau. Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa. Ya, ini ada tiga kandidat dari tiga pulau, ya. Pujangga dari Sumatera, pujangga dari Kalimantan, dan pujangga dari Jawa, tanah Jawa. Naam. Jawanya Jawa Tengah lagi, bukan Jawa Timur. Nah, kita bacakan dulu cuplikan, ya, cuplikan dari pantun sang penyair dari tanah Sumatera. Isma'u. Kayu dipaku di sudut almari, semakin anggun ketika jadi. Izinkan penaku menari-nari, menciptakan pantun untuk berbagi. Melati kuntum tumbuh melata, terbang si lebah di pohon zaitun. Assalamualaikum mulanya dikata, saya persembah membuka pantun. Senyum mereka binarkan mata, asa terpahat tekad membaja. Dengan hamdalah kurangkai kata, kepada zat berhak dipuja. Selalu semangat jalani kehidupan, berharap hidup lebih cemerlang. Tak lupa solawat aku selipkan kepada Nabi Rasul pejuang. Sekarang baru ilmu mustolahnya. Soheh, Hasan, dan Baif. Itu judulnya. Membawa alih hidup berderma, menebar adil, enyahkan pelit. Hadis soheh sepakat diterima, tiada ganjil, terbebas penyakit. Langit beralih, awan pun mendung, harapan pupus, hujan pun turun. Sanad soheh selalu tersambung, tiada terputus walaupun wahidun. Nah, wahidun ini bahasa apa ini? Iya, campuran ini. Barakallahu fikum. Bahasa Indonesia enggak ada wahidun, ya. Bahasa Arab yang diindonesiakan. Naam. Bait berikutnya, ini yang agak ngeri. Palu arit. Oh, kan? Ini yang saya bilang ngeri. Palu arit, simbol PKI. Menebar duka, toreh ancaman. Adil bobit, syarat rawi. Harus ada, jangan palingkan. Barakallahu fiik. Ya, segitu saja ya. Itu pantun anak tanah Sumatera. Barakallahu fiik. Nah, berikutnya saya akan bacakan barakallahu fikum pantun ya pujangga dari tanah Kalimantan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Menang final jadi juara, rasa santun tak ketinggalan. Biasa jadi juara kayaknya ya. Salam kenal wahai saudara, untayan pantun kan kubawakan. Mukaddimah. Kulihat selat airnya dalam, ketika senja silaukan mata. Haturkan solawat beserta salam setelah memuja Tuhan semesta. Terasa sedih balon meletus. Mengapa sedih? Berarti masih kecil dia ini ya. Meletus empat habis semua. Kasian. Iya. Balonnya cuma empat habis semua. Hadis sahih tidak terputus, ganjil dan cacat hilang semua. Nah, lihat lukisan bernilai mahal, terasa lebih jika ternama. Walau Hasan sudah dikenal, ya Hasan memang sudah dikenal di sini. Dibanding sahih tidaklah sama. Barakallahu fiik. Nah, beli sapu merek Dahlia. Ada ya? Ada ya? Oh, produksi Dayu itu ya. Dia memperkenalkan dia. Iklan juga rupanya ya. Beli sapu merek Dahlia, disusun rapi, tidak berjejal. Hadis marfu sungguh mulia. Dari Nabi ia berasal. Nah, barakallahu. Oh, ada yang lompat. Nah, ini ada sebelumnya bait nomor 2 tadi terlewatkan. Bapak Haris pergi ke puncak. Kita jadi bapak-bapak Harisnya. Tidak lupa bawa istrinya. Yeah. Istilah hadis sangatlah banyak. Tidak lupa hafal maknanya. Nah. Ada kancil memakan sawi. Petani sedih pupuslah sudah. Dobet dan adil sifat rawi, syarat sahih lengkaplah sudah. Nah, itu cuplikan dari bait-bait pantun ya anak Kalimantan. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ya goresan. Barakallahu fikum pantun dari anak Jawa. Apakah bisa mengimbangi anak luar pulau? Iya. Ini anak Jawa, ini Jawa Tengah. Ya, mengawali dengan menyebutkan sedikit faedah terkait dengan permasalahan pantun. Iya. Jadi pantun itu adalah jenis puisi lama. Sebenarnya dia masuk dalam kategori puisi, tapi puisi lama. Ya, puisi klasik tempo dulu. Pantun berasal dari kata patutun. Nah, ya, faedah. Pantun berasal dari kata patutun yang berarti petutun. Nah, dalam bahasa Jawa dikenal dengan tarikan. Dalam bahasa Sunda dikenal dengan paparikan. Dalam bahasa Batak dikenal dengan nama umpasa atau upasa. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Pantun lazimnya terdiri dari 4 baris. Satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata bersaja akhir dengan pola AB AB atau AA AA. Dua baris pertama sebagai lampiran, sedangkan dua baris kedua sebagai isi. Ya, diingat baik-baik. Itu faedah terkait dengan pantun. Barakallahu fikum. Ya, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa a'in. Makan malam pakai ketan, nasinya habis. Besoknya pergi ke kota Medan, beli beras. Sebelum masuk ke pembahasan, puji dan syukur kita panjatkan. Beli mangga di pinggir jalan, habis semua dimakan teman. Temannya ini maruk-maruk semua ya, gak nyisain. Barakallahu fikum. Sebelum pantunku dilanjutkan, jangan sampai lupa salawatan. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Mandi di kali melepas lelah, tidak lupa ku bawa sikat gigi. Jauh sekali ya sikat giginya di kali. Pantun ini tentang ilmu mustalah, ku datangkan istilah dan definisi. Nah, ini yang keren ini. Gagal online ku, tak tahu kenapa paket data habis. Iya, makanya gagal online, beli paket data dong. Nah. Oh, ternyata lagi tak punya kuota. Tuh, benar kan? Enggak punya kuota dia. Habis, kasihan deh lo. Nah. Ingat soheh itu yang pertama, tanpa syak dan mu'al nyambung sanatnya. Kaki delapan itulah gurita, ah yang benar. Mulut panjang itulah buaya. Soheh adil dobit dari semisalnya, dipercaya dobit dan penukilnya. Anak sekarang banyak bergaya, ketika dewasa lupa daratan. Jika telah dikenal jalan-jalannya, di bawah rijal sahih itulah hasan. Barakallah. Tayyib. Itu cuplikan dari bait-bait pantun anak Jawa Tengah. Barakallahu fikum. Ya, baik. Ada 3 kandidat. Barakallahu fikum. Baik, semuanya Masya Allah bagus-bagus. Iya, tapi kita harus memilih. Iya, the best is the best katanya. Iya, yang terbaik dari yang terbaik. Barakallahu fikum. Insya Allah yang akan menjadi pemenang, kita akan tempelkan bait syairnya di mading kita yang tercinta. Insyaallah. Barakallahu. Wallahu taala alam bisawab. Nah, dan hadiahnya menyusul insyaallah. Nah. Sudah fresh ya? Sudah enggak tegang. Baik, kita belajar lagi kalau gitu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Akhbarana Ahmad ibnu Yahya Al-Hulwani qala haddatsana Ahmad ibnu Hanbal qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Simak ibni Harbin an Alqamah ibni Wa'il al-Hadrami an abihi qala sa'ala Yazid ibnu Salamah al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Yazid bin Salamah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in qamat alaina umara'un fasa'aluna haqqahum wa mana'una haqqana fama ta'muruna. Bagaimana pendapat Anda wahai Rasul ketika telah bangkit memimpin kami seorang penguasa atau penguasa-penguasa. Sa'aluna haqqahum. Penguasa-penguasa ini mereka meminta hak mereka. Ya. Meminta hak mereka kepada rakyatnya. Wa mana'una haqqana. Namun penguasa-penguasa tadi tidak mau memberikan hak kami. Mereka menahan hak kami atas mereka. Fama ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Ya, kalau ada penguasa-penguasa seperti itu. Ya. Hanya meminta hak mereka namun tidak mau menunaikan kewajiban. Fa'arada anhu. Barakallahu fikum. Maka beliau pun berpaling. Beliau tidak mau menjawab. Thumma sa'alahu thaniyata awif thalithata. Kemudian dia bertanya kedua kali atau ketiga kalinya. Fajadabahu al-Ash'ath ibnu Qais wa qala. Maka dia pun ditarik oleh al-Ash'ath ibnu Qais dan dia berkata, isma'u wa ati'u fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Barakallahu fikum. Al-hadis. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Imarah, hadis nomor 1846. Barakallahu fikum. Tayyib. Dari hadis yang kita baca tadi, barakallahu fikum, ada keterangan dari Imam Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari yang dikenal dengan, barakallahu fikum, tayyib, Syekh Ali Al-Qari. Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari. Tayyib. Terkait dengan makna sabda Nabi, fa innama 'alaihim ma hummilu. Iya. Wa 'alaikum ma hummiltum. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu bimbingan beliau dalam menghadapi penguasa yang curang, hanya meminta hak tapi tidak mau menunaikan kewajiban. Kata beliau, ya tetap dengar dan taati. Fa innama 'alaihim ma hummilu. Karena yang menjadi kewajiban mereka, para penguasa, apa yang dibebankan kepada mereka, dan kewajiban kalian, apa yang dibebankan kepada kalian. Tapi berkata Syekh Ali Al-Qari, kata beliau, bitashdidil mim, ya, bitashdidil mim, hum milu, mimnya ditashdid. Ai ma kullifu minal adli wa i'ta'i haqqir ra'iyyah, minal adli wa i'ta'i haqqir ra'iyyah. Nah, fa inna ma 'alaihim ma hummilu, maksudnya adalah ma kullifu. Karena yang menjadi tanggungan seorang penguasa adalah apa yang dibebankan kepada mereka berupa keadilan dan memberikan hak rakyatnya. Ya, itu kewajiban penguasa. Ya, berbuat adil terhadap rakyat dan memberikan hak rakyat. Barakallahu fiik. Wa alaikum ma humiltum, wa alaikum ma humiltum ay min at-ta'ati was-sabri 'ala al-baliyati, dan yang menjadi kewajiban kalian adalah apa yang dibebankan kepada kalian, yaitu berupa mentaati penguasa dan sabar atas bala atau petaka yang menimpa kalian dengan sebab penguasa tadi. Itu tugasnya rakyat. Ya. Rakyat itu tugasnya taat, ya, mendengar, taat, sabar. Barakallahu fikum. Nah, penguasa tugasnya adil dan memberikan hak rakyat. Wa ka'annal hadis, kata beliau, muqtabasun. Wa ka'annal hadis muqtabasun min qawlihi ta'ala, kul ati'u allaha wa ati'u rasula, fa in tawallau fa innama alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum. Wa in tuti'uhu tahtadu, wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Barakallahu fikum. Ya, surat An-Nur ayat ke-54. Naam. Kata beliau, nampaknya hadis ini mengambil, ya, dari kutipan ucapan Allah Ta'ala, katakanlah wahai nabiku, taatilah Allah, taatilah Rasul. Kalau mereka berpaling, mereka enggak mau dengar ajakanmu, ya, maka yang menjadi kewajiban atasmu adalah apa yang dibebankan untukmu. Dan yang menjadi kewajiban kalian, yaitu selaku umat, barakallahu fikum, apa yang menjadi beban untuk kalian. Kalau mereka mentaati dia, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Dan tidaklah yang menjadi kewajiban Rasul melainkan hanya memberikan, ya, menyampaikan dengan penjelasan yang jelas dan nyata. Barakallahu fikum. Nah, Kata beliau, wahasiluhu, wahasiluhu, annahu yajibu ala kulli ahadin ma kullifa bihi walam yata'adda haddahu, walam yata'adda haddahu. Barakallahu fiik. Naam. Ya, intaha dari kitab Mirqatul Masabih Syarah Mishkatul Masabih. Barakallahu fiik. Naam. Jadi kata beliau kesimpulannya bahwasanya yang wajib bagi setiap individu adalah apa yang telah dibebankan kepada dia. Dan jangan dia melampaui batasannya. Barakallahu fikum. Intaha. Iya. Jadi di sini barakallahu fikum dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdapat bimbingan bagi kita, salah satu barakallahu fikum, iya, adab atau salah satu cara dalam bermuamalah, dalam bergaul atau dalam berinteraksi siapapun, ya, orangnya barakallahu fikum. Apa itu ikhwan? Yaitu barakallahu fikum hendaknya kita dalam bermuamalah ya dengan sesama kita lebih mendahulukan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita. Ya, kita tunaikan. Barakallahu fikum. Dan jangan sampai barakallahu fikum tindakan ya orang lain yang tidak menunaikan hak kita itu membuat kita barakallahu fikum tidak menunaikan hak dia. Ya. Itu adabnya. Barakallahu fikum. Seperti di sini beliau mencontohkan terkait dengan hubungan rakyat dengan penguasa. Ya, barakallahu fikum. Maka hendaknya masing-masing lebih memprioritaskan akan kewajiban. Ya. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan hak yang dia miliki, barakallahu fikum, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sebagai seorang barakallahu fikum pemimpin, seorang penguasa, kewajiban dia adalah bertindak adil. Kewajiban dia adalah memberikan hak rakyatnya. Ternyata rakyatnya masih kurang ajar. Iya, dia sudah baiknya luar biasa. Ya, kemana-mana kasih sepeda. Iya. Sudah dibangunkan di mana-mana, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Tayyib. Kemudahan berbagai macam. Tapi masih saja ada yang mengejek, menghina, barakallahu fikum, memfitnah. Ya, jadi penguasa sabar. Yang penting dia sebagai seorang penguasa sudah apa? Menunaikan kewajiban. Ya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seorang pemimpin yang adil dan memberikan hak rakyat secara merata. Ya, terkait rakyatnya ada yang barakallahu fikum tidak puas, tidak senang, ya menghina dan mengejek, ya sudah sabar, serahkan kepada Allah. Ya, begitu juga rakyat barakallahu fikum. Iya. Baik, pajak sudah dinaikkan 50%, bayar. Iya. Listrik juga masya Allah naiknya bertubi-tubi. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Sembako pada naik semua. Iya. Beras langka. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Dia sudah berupaya menunaikan kewajiban sebagai seorang rakyat. Tapi ternyata pemerintahan barakallahu fikum ya seolah-olah tutup mata, tutup telinga, enggak mau dengar penderitaan rakyatnya. Iya, rakyatnya menderita kemiskinan, penguasanya hidup dalam kekayaan, kegelamoran, foya-foya, barakallahu fikum, belanja-belanja kemana-mana. Ya. Maka sebagai seorang rakyat, barakallahu fikum, kita tetap menunaikan hak kita. Ya, mendengar dan taat. Barakallahu fikum. Ya, taib. Bagaimana hak kita? Minta kepada Allah. Ayukan ya. Taib. Barakallahu fikum. Ketika barakallahu fikum masing-masing individu, ya masing-masing person mengetahui prinsip ini, barakallahu fikum, akan muncul keseimbangan. Ya. Terjadi balance antara hubungan kedua belah pihak, barakallahu fikum. Dan akan muncul barakallahu fikum ketenangan. Ya, keharmonisan. Ya, barakallahu fikum. Masing-masing berupaya menunaikan kewajibannya. Sebagai seorang penguasa, dia berupaya menjadi penguasa yang baik. Sebagai seorang rakyat, dia berupaya menjadi rakyat yang baik. Bagus negerinya nanti. Barakallahu fikum. Iya. Barakallahu fikum. Jangan sampai tindakan orang lain, barakallahu fikum, yang tidak memberikan hak kita, membuat kita juga melakukan hal yang sama. Barakallahu fikum. Kenapa ya, Ikhwan? Karena manusia itu egois. Iya, tadi. Kalau barakallahu fikum kejelekan tadi ya dibalas dengan kejelekan yang serupa, iya, atau kekakuan, kekasaran tadi juga disikapi dengan hal yang serupa, barakallahu fikum, itu justru akan semakin memperbesar, ya, barakallahu fikum, permasalahan dan semakin memperbesar perselisihan, iya. Masing-masing ngotot, enggak mau ngalah. Barakallahu fikum. Nah, iya. Yang jadi penguasa yang dia lihat, barakallahu fikum, hanya haknya. Rakyat itu harus taat, mendengar apa kata saya, ikuti, taati. Iya. Kalau tidak, kalian dosa semuanya. Menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau saya bilang, semua. Jangan macam-macam. Iya. Dia memaksa rakyatnya untuk taat, ilzam. Tapi dia tidak mau melihat apakah dia menunaikan kewajiban. Rakyat juga demikian. Barakallahu fikum. Ya, penguasa itu harus adil, penguasa itu harus ya memihak rakyat, pro rakyat. Barakallahu fikum. Baik. Dalam keadaan mereka sendiri barakallahu fikum, iya, enggak taat pada penguasanya. Barakallahu fikum. Iya, disuruh bayar barakallahu fikum pajak, bayar pajak, gitu ya. Disuruh taat rambu-rambu lalu lintas, nggak mau taat, barakallahu fikum. Iya. Sekian banyak barakallahu fikum dari peraturan-peraturan, ya, negara tidak ditaati. Tapi mereka menuntut penguasanya harus demikian dan demikian. Akhirnya ya tadi kacau. Iya, sama-sama meminta haknya. Barakallahu. Itu hubungan antara penguasa dengan rakyat. Contoh yang lain, barakallahu fikum, hubungan antara guru dan murid. Ya, juga sama. Ya. Murid, barakallahu fikum, kewajiban dia terhadap gurunya adalah al-ikram, wat ta'zim, was sabr ala jafai. Ya. Murid itu barakallahu fikum diharuskan untuk bisa menghormati gurunya, mengagungkan, memuliakan barakallahu fikum. Iya. Bagaimanapun dia barakallahu fikum tetaplah guru kalian. Iya. Walaupun mungkin nahwunya geratul-geratul. Iya. Bacanya masih salah-salah. Gitu ya. Tapi dia guru kalian. Barakallahu fikum. Guru khot. Ya, dia cuma ngajari khot. Barakallahu. Atau barakallahu fikum dia bacaan Qur'annya juga barakallahu fikum. Ya, enggak bagus, enggak fasih. Salah-salah. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Kalian yang fasih bahasa Al-Qur'annya. Karena dia cuman barakallahu fikum, guru durusulullah kalian. Iya. Tetap dimuliakan, tetap dihormati. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu an barakallahu fikum, ketika beliau mengambil ilmu dari Mu'adz bin Jabal. Iya, barakallahu fikum. Tayyib, beliau langsung mendatangi rumahnya barakallahu fikum, dan ketika tidak dibukakan pintu, beliau tidur di depan pintunya. Ketika Mu'adz membuka, terkaget. Iya, duh, Ibnu Abbas. Iya, putra dari pamannya Rasul. Kenapa kesini? Saya menginginkan hadis yang kamu dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Loh, enggak perlu kesini. Kamu panggil saya datang ke tempat kamu. Lah, iya. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami menghormati para ulama. Barakallahu fikum. Nah, ya. Itu tugas seorang murid. Ada ikram barakallahu fikum terhadap gurunya. Ya. Jadi gurunya itu enggak dijadikan bahan pergunjingan barakallahu fikum. Kamu tadi dengar enggak ustaz pas sholat jadi imam sholat Jumat, iya, yang bacanya tadi wah. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Tadi kamu coba lihat enggak ustaz pas baca iya kitab tadi itu. Iya. Barakallahu fikum. Asy-syariah itu wah geratul-geratul itu bacanya barakallahu fikum. Wah. Nah, gitu ya. Jadi gurunya itu dijadikan bahan gunjingan barakallahu fikum. Naam. Itu barakallahu fikum tidak adab dan jelek. Ya. Jadi walaupun barakallahu fikum guru itu memiliki kekurangan, tapi mereka memiliki kemuliaan di hadapan kalian. Ya. Dimuliakan, diagungkan, dihormati barakallahu fikum. Dan juga apa? Sabar dalam menghadapi apa? Kekakuan seorang guru. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Sudah datang yang ngisi taklim telat-telat, masuk-masuk marah-marah lagi itu ustaz. Iya. Tahu-tahu suruh ini, suruh itu, push up, suruh berdiri. Iya. Padahal masuknya aja sering telat, mepet lagi. Barakallahu fikum. Iya. Nah. Enggak sabar. Iya, barakallahu fikum. Lah, harus sabar, barakallahu fikum. Walaupun guru kita memiliki banyak kekurangan. Iya, sebagaimana yang antum ketahui barakallahu fikum, atsar dari salafus saleh. Iya, bagaimana kisahnya barakallahu fikum Yahya Ibnu Ma'in, iya, yang mendapatkan tendangan bebas dari Abu Nuaim, ya, bagaimana murid-muridnya Al-A'mash, ya, pontang-panting itu barakallahu fikum. Tayyib dalam mengikuti gayanya Al-A'mash. Barakallahu fikum. Ya, bagaimana Hisham Ibnu Ammar dicambuk oleh Imam Malik padahal cuma minta dibacakan hadis. Gara-gara enggak paham, ya, metode mengajarnya Imam Malik dicambuk. Sabar, malah minta dicambuk lagi. Barakallahu fikum. Nah, itu murid. Iya. Jadi jangan barakallahu fikum sebaliknya. Iya. Tayyib. Dia enggak melihat kewajiban tadi, cuman dia menuntut barakallahu fikum, iya. Jadi guru tuh harus sabar dalam menghadapi murid, gemblung-gemblung, nakal-nakal, susah diatur, ya. Arifku wallini ustaz. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Enggak. Begitu juga sang guru barakallahu fikum. Iya. Kewajiban seorang guru adalah tadi arifku wali, ya, as-sabr ala tadris wa ta'lim wa ta'dib barakallahu fikum. Nah, iya. Jadi jangan sebaliknya. Guru hanya melihat barakallahu fikum murid. Ya, murid itu harus sabar sama gurunya. Ya, kalau gurunya datang telat-telat sudah sabar saja. Barakallahu fikum. Ya, kalau gurunya suka menghukum, sabar. Barakallahu fikum. Tayyib. Barakallahu fikum. Jadi dia tidak melihat barakallahu fikum kewajiban dia sebagai seorang guru, tapi yang dia lihat adalah kewajiban murid. Ya, kalau masing-masing seperti itu barakallahu fikum enggak sinkron. Iya, yang murid barakallahu fikum menuntut gurunya harus ya seperti ini, yang guru menuntut muridnya harus seperti itu. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Karena masing-masing barakallahu fikum hanya meminta haknya tapi tidak mau menunaikan kewajibannya, jadinya kacau balau. Iya. Sehingga yang namanya interaksi barakallahu fikum, muamalah itu jadi enggak sehat. Iya. Banyak penyakitnya. Barakallahu fikum. Paham ikhwan ya? Baik. Jadi barakallahu fikum, kita dalam bermuamalah itu prinsipnya. Iya. Fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Barakallahu fikum. Iya. Dalam posisi apa saja? Barakallahu fikum. Nah. Seperti juga dalam muamalah suami istri juga demikian. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Yang suami barakallahu fikum melihat apa yang menjadi kewajiban dia sebagai seorang suami. Iya, memberikan nafkah, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman di dalam keluarganya, bertindak lembut, halus dan santun. Barakallahu fikum. Tayyib. Begitu juga sang istri. Iya. Kewajibannya terhadap suami barakallahu fikum, ta'zim, menghormati, mentaati, mendengarkan barakallahu fikum dan yang semisal dengannya. Iya. Jangan gara-gara barakallahu fikum kekurangan dari lawan kita itu menyebabkan kita tidak mau menunaikan hak. Gitu ya. Misal barakallahu fikum seorang suami. Iya. Tayyib. Dia melihat begitu banyak kekurangan pada istrinya. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Sudah enggak begitu cantik. Iya, barakallahu fikum. Sering sakit-sakitan. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Disuruh masak enggak bisa. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Tapi kalau sudah ngomong itu kayak kereta Surabaya Jakarta. Wah, susah ngomong berhentikannya. Barakallahu fikum. Tayyib. Akhirnya keluarlah pernyataan dia, andai aku tak menikah dengannya. Iya, barakallahu fikum. Nah, akhirnya barakallahu fikum dengan kekurangan pasangannya tadi barakallahu fikum, dia akhirnya apa? Tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Iya, barakallahu fikum. Nah, di rumah ya marah-marah, bentak-bentak barakallahu fikum. Tayyib, masalah nafkah juga tidak dipenuhi penuh barakallahu fikum. Iya, tayyib. Begitu juga sang istri barakallahu fikum, ketika dia melihat kekurangan pada suaminya barakallahu fikum, menyebabkan dia tidak menunaikan hak dari suaminya barakallahu fikum. Iya. Nah, sehingga barakallahu fikum, kalau kita masih ketika bergaul dengan sesama hanya mementingkan hak kita, ya tayyib, orang itu terhadap saya harus begini begini begini, begitu begitu begitu, tapi dia tidak mau melihat dirinya harus bagaimana terhadap orang lain, bagaimana dalam bersikap, bagaimana orang itu enaknya mau seperti apa sih kamu? Ya, kamu mau enaknya seperti apa? Barakallahu fikum. Kalau kita hanya barakallahu fikum ketika bergaul dengan sesama menginginkan manusia itu memahami kita, ya, mengetahui apa enaknya kita, tapi tidak mau memahami orang lain dan apa enaknya orang, barakallahu fikum, na'am, itu yang akan menyebabkan barakallahu fikum, ya, tayyib, pertikaian, ya, ketidakharmonisan, jadi suasananya itu panas, ya, enggak adem. Tapi kalau masing-masing kita barakallahu fikum mengambil posisi, ya, kita berusaha memperlakukan orang lain apa enaknya dia, ya, bagaimana dia nyamannya, bagaimana dia senangnya, barakallahu fikum, tayyib, maka barakallahu fikum, ya, akan terjadi keharmonisan, ya, keharmonisan, sinkron, enak, nyaman, barakallahu fikum, suasananya menjadi adem dan ayem. Ikhwan ya, pegangi baik-baik, itu kaidah nabawi dalam bermuamalah, ya, yaitu kita melihat apa yang menjadi kewajiban kita, adapun hak kita serahkan kepada Allah. Kalau orang lain menunaikan hak kita, alhamdulillah, senang kita. Tapi kalau dia tidak menunaikan hak kita, ya sudah, kita sabar, minta kepada Allah, dan kita tetap berusaha menunaikan kewajiban kita. Allahumma musta'an wa alaitiklan. Wallahu ta'ala biswab. Ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.